tembang teralun tiada kesan. Ribuan amal terbuat tiada berarti. Tanpa kekasih hadir di hadapanku, tanpa cintamu di dalam jiwaku. Jauh sudah ku berjalan, tiada berakhir. Bumi dan langit pun sudah aku lalui. Hanya engkau dan aku di penghujung muntaha, bercumbu menyatu di dalam aras cinta. Di sana, di puncak gunung cinta, ku curahkan semua. Puncak gunung cinta, ku curah.